datang di agen perjalanan Memori Indah. Silakan duduk Mas, silakan ya. Saya mau jalan-jalan ke Padang, Pak. Oh, bisa. Saya mau lihat jam gadang, terus ke rumah gadang. Lalu saya mau ngerasain masakan khas itu loh, dendeng balado. Oh, bisa. Sebentar kalau gitu saya siapkan tiketnya. Loh, kok pakai tiket, Pak? Lah iya pakai tiket kan Masnya mau jalan-jalan. Enggak usah. Kalau enggak mau pakai tiket, pakai ini aja nih, terobosan baru. Indomie kuliner Indonesia, mie goreng rasa dendeng balado yang pedes dengan topping ala dendeng dan irisan cabe. Wow, rasa baladonya pasti enak. Ngomong-ngomong, jadi beli tiketnya Mas. Oke deh, saya beli panci aja. Lah, terobosan baru Indomie kuliner Indonesia, toppingnya beda, asli ngegigit.